Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi Kama yuhibbu Rabbuna wa yardha Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira Amma ba'd قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد معاشر المسلمين جمع صلاة مغرب حاضرين yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memuliakan kita semua rahimanillah wa iyyakum ajmain. Semoga pula Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Merupakan perkara yang senantiasa diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diteruskan oleh para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, adalah berwasiat agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah yang demikian melainkan karena takwa merupakan jalan solusi di dalam menghadapi berbagai perkara ataupun masalah yang dihadapi. Sebagaimana kita sadari, orang hidup tidaklah lepas dari permasalahan. Dikarenakan itulah sunnatullah, ketetapan Allah yang Allah tetapkan kepada manusia, mereka diciptakan untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, Allah taala berfirman, Dialah Allah yang telah menciptakan adanya kematian dan kehidupan. Inilah perputaran kehidupan di dunia ini. Adanya kematian, adanya kehidupan. Liyabluwakum, dalam rangka untuk menguji kalian semua, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Sehingga kehidupan manusia selalu dipenuhi dengan ujian-ujian. Yang ujian itu kadangkala bentuknya kebaikan. Apakah dia akan bersyukur dengan kebaikan yang Allah berikan? Atau ujian kadangkala sebaliknya berupa kesengsaraan, sehingga orang tersebut akan bersabar dan senantiasa terus di atas keriduan Allah Subhanahu wa taala apapun keadaan dia, atau justru menjadi orang-orang yang mereka keluar dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-35. Walanabluwakum bil khairi wasyarri fitnah wa ilaina turja'un. Dan sungguh akan kami uji kalian berupa didatangkan kebaikan ataupun juga kejelekan sebagai fitnah, betul-betul sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kalian dikembalikan. Masyiral muslimin rahimakumullah, sehingga tidaklah ada dalam kehidupan melainkan dipenuhi dengan ujian. Datang kebaikan-kebaikan, apakah dia akan bersyukur? Datang kadangkala berupa kesengsaraan, apakah dia akan sabar terus berada di atas ketaatan kepada Allah atau tidak? Yang mana berbagai ujian tersebut, jalan keluarnya adalah kalau dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wasiat takwa selalu diwasiatkan di dalam majalis para sahabat tatkala mereka bertemu ataupun berpisah. Mereka selalu mewasiatkan agar senantiasa mereka di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Talq ibn Habib radhiyallahu anhu sedang duduk dengan para murid-muridnya atau sahabat beliau radhiyallahu anhum. dikala keadaan dipenuhi dengan berbagai macam ujian, berbagai macam huru-hara, berbagai macam kondisi yang berubah-ubah, maka beliau mengatakan, mewasiatkan kepada murid-muridnya, atfi'uha bittaqwa. Maka padamkanlah fitnah-fitnah, ujian-ujian yang datang tersebut dengan bertakwa kepada Allah. Dikarenakan Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan datangkan atau berikan kepadanya solusi, jalan keluar dalam perkara yang dia hadapi. Surat At-Talaq ayat yang kedua. Maka para sahabatnya pun bertanya kepada Talaq ibn Habib, "A siflana taqwa?" Wahai Imam, sifatkanlah kepada kami apa itu takwa yang bisa menjadikan kita mendapatkan solusi, jalan keluar dalam berbagai permasalahan yang dihadapi. Maka kata beliau, yaitu takwa anta'mala ta'atallahi ala nurin minallahi tarju sababallahi wa jannatahu wa tatruka ma'asiyallahi ala nurin minallahi makhafata azabahu wa iqabah. Maka beliau mengatakan yang namanya takwa adalah engkau senantiasa mengamalkan ketaatan kepada Allah, senantiasa melaksanakan, mengamalkan ketaatan kepada Allah, ala nurin minallah, didasari dengan ilmu yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, dengan diiringi harapan agar engkau mendapatkan pahala dari Allah dan masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula engkau meninggalkan maksiat kepada Allah, ala nurin minallah, dengan dasar ilmu pula. Kita tahu hak itu adalah perbuatan maksiat. Kita tahu itulah perbuatan maksiat, perbuatan mungkar, sehingga kita tinggalkan dengan dasar ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makhafata azabahu wa iqabah, dengan diiringi rasa takut terhadap siksa Allah dan hukumannya. Inilah ketakwaan yang bisa menjadikan orang mendapatkan jalan keluar di berbagai permasalahan yang dia hadapi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tatkala kita mengetahui bahwasanya ketakwaan adalah dengan kita melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, namun harus didasari dengan ilmu, maka wajib bagi orang yang mau bertakwa harus belajar ilmu agama. Dan tidaklah akan benar sebuah ketakwaan tanpa didasari ilmu agama. Ini demikian. Dan di antara ilmu yang perlu kita ketahui adalah mengenal adanya kebaikan, begitu pula mengenal adanya kejelekan. Mengenal adanya kejelekan. Dalam rangka supaya kita menjaga diri kita tidak terjatuh kepada kebaikan, kepada kejelekan, sementara kita menyangka itu sebuah kebaikan. Sebagaimana hal tersebut telah dicontohkan oleh Hudzaifah ibnul Yaman, seorang sahabat yang mulia radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Adalah para sahabat manusia di zaman itu belajar kepada Nabi, bertanya kepada beliau tentang perkara kebaikan. Apa itu? Yang lain datang, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannata wa yubaiduni anin nar. Ya Rasulullah, tunjukkan kepada kami amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga, menjauhkan aku dari neraka. Yang lain datang, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltu ahabani Allahu ahabani an-nas. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang apabila aku mengamalkannya Allah akan mencintaiku dan manusia mencintaiku, dan yang lainnya. Namun Hudzaifah melihat yang demikian, mereka demikian, namanya manusia senangnya belajar yang baik-baik, bagaimana supaya diampuni dosa-dosa saya, Bagaimana supaya mendapatkan keuntungan, kebahagiaan di dunia yang baik-baik. Akan tetapi Hudzaifah bin Yaman mengatakan, wa kuntu as'aluhu anisyarr. Adapun aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kejelekan. Tentang kejelekan. Kenapa demikian? Makhafatan an yudrikani. Karena aku khawatir datang kejelekan kepadaku, aku menyangka itu kebaikan sehingga aku terjatuh kepada kejelekan. Ya, sehingga beliau bertanya kepada Rasulullah tentang kejelekan-kejelekan. Maksudnya karena khawatir menjaga diri supaya tidak terjatuh kepada kejelekan. Atau kejelekan tersebut datang, yang namanya syaitan barakallahu fikum, datang kepada kita, menggoda kita, mengajak kita untuk menjadi penghuni neraka, bukan datang dalam bentuk yang menakutkan, mengerikan, namun bentuk dalam bentuk yang rupawan. Datang seolah-olah pemberi nasihat, datang seolah-olah orang yang mau berbuat baik kepada kita. Lihatlah bapak kita Adam alaihi salam, tatkala hidup di surga, datang kepadanya iblis la'anatullah. Apa kata iblis ketika merayu, diakhiri oleh mereka iblis, oleh dia iblis mengatakan, inni laka nasihun amin. Bukan mengatakan, ya Adam, aku akan mengajakmu untuk masuk ke dalam neraka. Tidak. Namun mengatakan, aku ini seorang pemberi nasihat yang terpercaya bagimu. Hah? Padahal kejelekan. Disangka suatu kebaikan, akhirnya mendekati kepada pohon yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian bermaksiat kepada Allah tanpa disadari, menyangka itu suatu kebaikan. Oleh karena itu Hudzaifah dengan kecerdasannya dan ilham taufik dari Allah bertanya kepada Rasulullah tentang kejelekan, bukan untuk berlaku atau berbuat kejelekan, namun dalam rangka untuk menjaga diri. Sehingga dikatakan oleh syair Arab, araftu syarra la li syarri walakin li atawakki. Aku belajar mengetahui kejelekan bukan untuk berbuat jelek, akan tetapi untuk menjaga diri dari perbuatan kejelekan tersebut. Wa man lam ya'rifi syarra minal khair yaqa' fih. Barang siapa yang tidak mengetahui dan tidak bisa membedakan antara kejelekan dari kebaikan, maka orang tersebut bisa terjatuh ke dalam kejelekan, menyangka itu suatu yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di kesempatan kali ini kita masih mempelajari sab'ul mubiqat, 7 perkara yang membinasakan, yang semuanya 7 perkara ini merupakan kejelekan. Merupakan kejelekan. Kita mempelajarinya bukan dalam rangka untuk melakukan kejelekan tersebut, namun dalam rangka untuk menjaga diri kita agar tidak terjatuh kepada kejelekan. Dan ini merupakan ajaran yang diajarkan atau dicontohkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, sehingga bukanlah perkara yang cela, ataupun pula bukan perkara yang hina kita mempelajari kejelekan. Yang hina adalah orang yang telah mengetahui kejelekan namun dia terus-menerus bergelimang di atas kejelekan tersebut. Itulah hakikat sebuah kehinaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita masuk pada risalah Sab'ul Mubiqat. Kita masuk pada halaman, sampai pada halaman yang ke-15, yang semuanya ini merupakan dosa-dosa besar. Maka kata mu'allif rahimahullah, fal kabiratul ula, adapun dosa besar yang pertama, kejelekan. Hiya, yaitu asyirku billahi ta'ala, berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu syirik? Wa huwa an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Syirik yaitu engkau menjadikan tandingan bagi Allah dalam keadaan Allah yang menciptakanmu. Allah yang menciptakan engkau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lafaz syirik, ucapan syirik sering kita dengar. Namun apakah itu syirik? Sehingga kita tidak keliru dalam menafsirkan, memahami tentang syirik Diterangkan oleh para ulama sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qamus Al-Muhit. Di dalam Al-Qamus Al-Muhit, ya, Qamus bahasa Arab, diterangkan syirik maknanya secara bahasa, syirik maknanya secara bahasa adalah huwasmul syai'il ladzi yakunu baina aktsar min wahid, yaitu sebuah nama yang diberikan kepada sesuatu yang di dalamnya tersusun dari lebih dari satu, yaitu perserikatan, persekutuan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang Musa alaihi salam dalam surat Thaha ayat yang ke-32. Tatkala Nabi Musa alaihi salam memohon kepada Allah untuk diberi seorang pendamping dalam mengemban tugas risalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa meminta kepada Allah, waja'alli waziran min ahli Haruna akhi, maka jadikanlah seorang pendamping dari keluargaku, yaitu Harun saudaraku. Maka beliau meminta kepada Allah selanjutnya, wa asyrikhu fil amri, dan ya Allah, jadikanlah Harun tersebut untuk berserikat bersamaku, yaitu bersama aku, digabungkan dengan Nabi Musa alaihissalam dalam melaksanakan, menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Ini makna wa asyrikhu fi amri. Dan na'am, gabungkanlah, artinya demikian, yang namanya syirik secara bahasa adalah nama yang diberikan kepada sesuatu yang terdiri dari dua atau yang lebih dari satu. Ini demikian. Sehingga sebuah perserikatan usaha semacam koperasi ataupun kerjasama di dalam usaha, bahasa Arabnya adalah syirkah. Bahasa Arabnya syirkah. Ya, kenapa? Karena ada persekutuan beberapa orang. Ini secara bahasa. Adapun yang dimaui dalam pengertian syariat, ya, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36, dan beribadahlah kepada Allah dan jangan berbuat syirik sedikit pun. Apa itu syirik yang dimaui di sini? Yaitu di sini dikatakan naam oleh Syekh Abdurrahman ibn Qasim rahimahullah dalam hasyiah Kitabut Tauhid. Beliau menerangkan, wa amma ma'nahu fi syar', adapun maknanya dalam terminologi syariat, dalam pengertian syariat adalah fahuwa tasfiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah, yaitu tasfiyatu ghairillah, menyamakan selain Allah, itu dari makhluk-makhluk Allah, menyamakan selain Allah, billah, disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala, fima huwa min khasaisillah, dalam perkara yang itu merupakan kekhususan bagi Allah. Kekhususan bagi Allah. Apa kekhususan bagi Allah? Penciptaan, pemberi rizki, menghidupkan, mematikan, mendatangkan manfaat, menghilangkan mudarat. Ini semuanya kekhususan bagi Allah. Demikian pula ibadah khusus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, penghambaan. Kita merendahkan diri, tunduk dengan penuh ketaatan dan pengagungan, diringi dengan kecintaan, hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Kita menjadikan selain Allah sederajat dengan Allah Subhanahu wa taala atau sama dengan Allah, maka inilah yang dikatakan sebagai perbuatan syirik. Sebagaimana Allah kisahkan tentang penghuni neraka, tatkala mereka sudah masuk di dalam neraka, maka terjadilah pertikaian di antara mereka dan orang-orang atau makhluk yang dijadikan tandingan-tandingan selain Allah. Mereka meminta kepadanya, mereka mengagungkan kepada makhluk tersebut, takut dengan sangat bisa mendatangkan mudarat kepada makhluk tersebut, mereka bertikai di dalam akhirat, di dalam neraka, di dalam neraka. Maka Allah kisahkan tentang ucapan orang-orang kafir yang mereka musyrikin yang masuk ke dalam neraka. Maka Allah kisahkan di dalam surat Asy-Syu'ara di ayat 92 sampai dengan 98. Yang syahidnya dalam ayat 97 Allah Ta'ala berfirman, "Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin." Ini orang-orang musyrikin, ya, yang mereka mempersekutukan Allah di dunia, tatkala sudah masuk neraka mereka menyesal. "Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin." Demi Allah, sungguh kita itu dalam kesesatan yang nyata. Kesesatan apa itu? Idnu sawwikum birabbil alamin. Tatkala kami berbicara kepada sembahan-sembahannya, yaitu tatkala kami menyamakan engkau dengan Rabbul Alamin, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimintai, diberikan kepada mereka rasa takut dengan takut yang sangat. Lah inilah hakikat perbuatan syirik. Inilah perbuatan syirik, yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perkara yang khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini demikian, ya. Seperti banyak, ya, contoh-contohnya banyak, insya Allah bisa dibahas lebih luas dalam kitab-kitab akidah, ya. Maka dari itu, di sini dikatakan bahwanya syirik adalah antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Syirik adalah engkau menjadikan bagi Allah niddan, tandingan ataupun nadhir, permisalan yang sama bagi Allah, dalam kondisi Allah lah yang menciptakan engkau. Maka definisi ini adalah definisi yang ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau ditanya oleh Abdullah ibn Mas'ud, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari di nomor hadis 4477 dan juga oleh Imam Muslim di nomor hadis 257. Abdullah ibn Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Ayyu dzambin a'zham?" Dan dalam lafaz yang lain, "Akbar." Dosa apakah yang paling agung? Dalam riwayat lain, dosa apakah yang paling besar? Yang paling besar. Maka Rasulullah menjawab, "Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Yaitu engkau menjadikan tandingan bagi Allah dalam kondisi Allah lah yang menciptakan engkau. Inilah perbuatan syirik, seorang menjadikan tandingan bagi Allah, yaitu menyamakan Allah dalam hak-hak yang khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah perbuatan syirik, di mana syirik cabangnya banyak sekali. Cabangnya banyak, banyak sekali. Kita akan melihat di sini keterangan para ulama. Wa ta'budu ghairahu min hajarin aw basharin aw syamsin aw qamarin aw nabiyyin aw syekhin aw jinniyyin aw najmin aw malikin aw malakin aw ghairi dzalik. Syirik yaitu engkau menjadikan tandingan bagi Allah dalam kondisi Allah lah yang menciptakanmu, dan engkau beribadah kepada selain Allah dari batu-batuan ataupun juga manusia. Batu dia mintai untuk sebagai pelantaran, ataupun juga batu dia agungkan. Kalau cincin akik saya ini, masya Allah, bisa menjadikan laris dagangan saya. Siapa yang memberikan penglaris ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faham ini, ya? Maka ini perbuatan syirik, karena dia menyamakan Allah dengan batu akik. Demikian, ya. Ini sebagai misal. Aw basharin, atau manusia. Demikian pula manusia, ya. Wah, memang Anda yang menyelamatkan saya. Kalau tidak ada Anda, saya tertabrak mobil. Nah, ini demikian bentuk menyamakan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ini demikian. Karena kita meyakini dialah yang menyelamatkan. Ataupun pula syamsin, matahari, bulan, nabi, ataupun juga syekh, jin, bintang, malaikat, dan lain sebagainya, yang di situ kita menyamakan mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perkara yang khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Memang mereka meyakini Allah lah, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Ya, mereka itu tidaklah menyembah dengan pengakuan bahwasanya dialah yang mendatangkan manfaat ataupun memberikan mudarat. Akan tetapi dijadikan oleh mereka sekedar lantaran, sekedar perantara, sekedar hal-hal yang bisa menjadikan doa mereka cepat kabul. Dan inilah hakikat perbuatan syirik yang mereka lakukan. Sehingga tatkala diseru kepada mereka, la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak diibadai kecuali hanyalah Allah, mereka menentang dan mengatakan bagaimana bentuk peribadan mereka. Allah sifatkan dalam surah, kisahkan dalam surat Az-Zumar ayat yang kedua, alladzina takhadu min dunihi, ya, mereka mengatakan ma na'buduhum, kami tidaklah beribadah kepada mereka, kami tidak menyembah kuburan, kami tidak menyembah malaikat, kami tidak menyembah para nabi dan orang-orang soleh yang sudah meninggal. Illa liyukarribuna ilallahi zulfa, melainkan dalam rangka supaya mendekatkan diri-diri kami dan doa-doa kami kepada Allah sedekat-dekatnya, supaya cepat kabul. Nah, ini demikian. Padahal barakallahu fikum, hakikat yang mengabulkan doa adalah Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Cepat dan lambatnya adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kadangkala Allah menunda dikabulkannya doa karena cinta kepada hamba, agar supaya orang tersebut semakin terus beribadah kepada Allah. Menungsa, ya, manusia kalau sudah dikabulkan biasanya berhenti, ya. Ini Allah cinta supaya dia terus mendekat kepada Allah. Sehingga di dalam hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan innallaha la yastajibu du'a bi ihdats salas, Allah sungguh akan mengabulkan doa kalian dengan salah satu dari tiga perkara. Dari tiga perkara. Yang pertama, bisa jadi Allah subhanahu wa yastajiba lahu fid dunya, dikabulkan permintaannya di dunia. Langsung dikabulkan, ya Allah, berilah saya anak yang salehah. Salih dan salih, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama, Rabbi habli minas salihin, diberikan di dunia. Mungkin demikian. Ya Allah, saya kepengin mobil, diberikan di dunia. Mungkin demikian, ya. Atau bisa jadi wa imma ayyudakhirahu lahu fil akhirah, Allah simpan sebagai perbendaharaan nanti di akhirat. Hamba ini berdoa, pahala, berdoa pahala, berdoa pahala. Kadang demikian. Atau kemungkinan yang ketiga adalah orang tersebut dipalingkan dari musibah yang besar diganti dengan musibah yang lebih ringan dengan sebab berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga seorang berdoa kepada Allah mesti dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau melihat demikian ternyata dikabulkan, maka yang penting bagi kita hendaknya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Umar bin Khattab telah mencontohkan kepada kita bahwasanya la yahummuni istijabatud doa, tidaklah penting bagiku dikabulkan di dunia atau tidak, ya. Yang penting bagiku berdoa, ya. Faman kana hammuhu du'a, barang siapa yang kepentingannya lah yang penting saya berdoa kepada Allah bukan kepada selain Allah, wa kana istijabatu ma'ah, niscaya ijabah yang namanya apa, pengkabulan itu akan mengiringi beserta dia, ya. Ini demikian. Jadi tidak perlu bagi kita untuk beribadah kepada selain Allah, baik dalam bentuk sebagai lantaran untuk bisa apa namanya, yaitu yang dilarang oleh Allah, lantaran yang dilarang Allah dalam mengabulkan doa, karena Allah sudah menunjukkan kepada kita sebab-sebab untuk terkabulnya doa, diantaranya dengan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di sini kita kembali, perbuatan syirik adalah bentuk menyamakan makhluk dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara yang khusus bagi Allah. dan ini merupakan sebesar-besar dosa besar. Sehingga muallif di sini menempatkan dalam derajat yang pertama, tingkatan dosa besar yang paling awal, yang pertama. Kenapa demikian? Disebutkan di sini, qala Allahu ta'ala innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah mengampuni ayyushraka bihi, dosa syirik. Tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni maduna dzalik, dosa-dosa yang derajatnya di bawah kesyirikan, di bawah kesyirikan. Namun limay yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Tidak semua orang, bagi siapa yang Allah kehendaki saja. Sehingga di sini merupakan ancaman bagi orang-orang yang mereka berbuat syirik kepada Allah, tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di dunia, ya. Ini ancaman di dunia. Mereka tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini demikian, ya. Dan ini merupakan sebab kenapa syirik menjadi dosa yang paling besar. Karena dosa syirik tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dosa-dosa yang di bawah, derajatnya di bawah kesyirikan, maka ini masih ada harapan Allah mengampuninya. Allah mengampuninya, ya. Allah kan mengampuninya selama orang tersebut tidak berbuat syirik. Selama orang tersebut tidak berbuat syirik, sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang banyak, diriwayatkan di dalam sahih dan di luar sahih. Ya, sahih maksudnya di dalam sahih Bukhari ataupun Muslim ataupun di dalam kitabus sunan. Ini demikian. Sebagaimana hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang hadis qudsi, Allah taala berfirman, ya ibadi, lau ataitani bikurabil ardi khataya. Ya, wahai hambaku, seandainya engkau meninggal dan menghadap kepada Allah, bertemu dengan Allah dengan membawa dosa sepenuh bumi, walam tusyrik bi syai'a, dalam kondisi engkau tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, niscaya aku akan menemuimu, ya, mendatangimu, mendatangi hamba tersebut dalam bila la ataituka bi dan Allah akan mendatangimu dengan sepenuh bumi pula ampunan, akan diampuni dosanya. Nah, inilah dosa di bawah kesyirikan. Bisa jadi Allah akan mengampuninya. Namun kalau Allah tidak menghendaki, Allah tidak akan mengampuninya. Nah, ini demikian. Namun orang tersebut kalau tidak berbuat syirik dan dia seorang muslim ahli tauhid yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam sifat-sifat Allah yang khusus, rububiyah, uluhiyah ataupun asma dan sifat, masih ada harapan untuk masuk ke dalam jannah. Sebagaimana hadis yang disebut hadis jahannamiyun, hadis al-jahannamiyin, yaitu penghuni neraka jahannam. Di dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Bukhari dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya dikisahkan di sana kisah yang sangat panjang, bahwasanya nanti Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para malaikat untuk melihat ke dalam neraka, penghuni neraka dari kalangan ahli tauhid, orang-orang yang tidak berbuat syirik, yang mereka mengesakan Allah dalam peribadahan. Maka dikatakan, unduru, maka lihatlah, man qala la ilaha illallah akhrijuhu minan nar, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dipenuhi syarat rukunnya. Syarat rukunya, diantara syaratnya adalah orang tersebut tidak berbuat syirik. Tidak berbuat syirik, maka akan dikeluarkan dari neraka. Diurut yang mereka itu di dalam hatinya ada sebiji dzarrah, sebiji atom daripada keimanan. Diurut-urut sampai akhirnya barakallahu fikum, orang yang tidak memiliki keutamaan apa-apa. Maka akhirnya mereka dikeluarkan dari neraka. Di dalam hadis Abu Hurairah, waqadis wadda, dalam keadaan sudah geseng rumpeng, sudah hitam pekat, ya, karena sudah dibakar dengan api neraka. Kemudian diangkat dan dimandikan di telaga Hayyah, telaga kehidupan, ya. Dimandikan, kemudian dalam keadaan bersih, kembali bagus orangnya, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan sebab tidak melakukan perbuatan syirik. Sehingga di sini kaum muslimin, bahaya sekali perbuatan syirik. Di antara bahayanya perbuatan syirik dan kenapa menjadi dosa besar yang paling besar, disebutkan oleh muallif di sini adalah dosa syirik menjadikan pelakunya diharamkan dari masuk surga, dan tempat kembalinya adalah neraka dan dia kekal di dalamnya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-72, innahu mayyushrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat syirik mempersekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka sungguh Allah telah mengharamkan atasnya untuk masuk ke dalam surga. Surga diharamkan, ya. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah api neraka. Api neraka. Tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Demikian pula kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara bahaya perbuatan syirik atau sebab yang menjadikan syirik tersebut menjadi dosa besar yang paling besar adalah syirik merupakan perbuatan zalim yang paling zalim. Sezalim-zalim perbuatan zalim. Apa itu zalim? Adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini syirik adalah perbuatan zalim yang paling zalim. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Luqman ayat yang ke-13, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Kenapa dikatakan perbuatan zalim yang paling zalim? Adalah yang namanya perbuatan zalim menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan yang namanya ibadah, baik berupa doa, baik berupa rasa takut, baik berupa rasa cinta, ini semuanya adalah ibadah. Dia berikan yang seharusnya diberikan sepenuhnya hanya kepada Allah, dia berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan yang diinjak-injak hak siapa? Hak Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan perbuatan zalim yang paling zalim. Ini demikian. Ini perbuatan syirik merupakan dosa ataupun perbuatan zalim yang paling zalim. Dan di sana ada hal-hal lain yang tidak disebutkan oleh muallif di sini. Kata beliau, wal ayatu fi dzalika katsirah, dan ayat-ayat tentang mengenai bahaya perbuatan syirik ini sangat-sangat banyak, sangat-sangat banyak. Maka kita akan menyebutkan beberapa bahaya tentang perbuatan syirik sebagai tambahan dan pelengkap, ya. Yaitu sebab kenapa syirik menjadi dosa besar yang paling besar. Sebab yang ketiga, bahwasanya syirik ini orang yang melakukan perbuatan syirik diharamkan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Ya. Syafaat siapapun, syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diharamkan. Syafaatnya anaknya yang mati dalam keadaan masih bayi diharamkan. Syafaatnya orang-orang yang mati syahid yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada 70 karib kerabatnya diharamkan. Demikian pula syafaatnya para malaikat diharamkan. Dan syafaatnya Al-Quran diharamkan pula. Karena Rasulullah mengatakan orang yang membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran nanti di akhirat akan yuhtuhajani an sahibihima, akan mereka membela orang yang mau mengamalkan, membaca dan mengamalkan isi keduanya, memberikan syafaat, namun diharamkan bagi orang yang mau, yang mereka melakukan perbuatan syirik. Ya. Allah Ta'ala berfirman dalilnya, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ghafir, surat Al-Mu'min ayat yang ke-18, وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيْءٍ يُطَعْ. Dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim. Dan zaliman yang paling zalim siapa? Musyrik. Orang-orang yang berbuat syirik. Tidak ada kezaliman. Apa tidak ada bagi orang yang zalim yang berbuat syirik? Min hamimin. Pembela. Seorang pembela pun. Wala syafi'in yuta'. Dan tidak ada orang yang bisa memberikan syafaat yang kemudian ditaati oleh Allah. Diizinkan. Diberikan syafaat. Di sini. Demikian pula Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mudassir ayat yang ke-48, fama tamfa'uhum syafa'atu syafi'in, tidak bermanfaat bagi mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, syafaatnya orang-orang yang diberi izin oleh Allah memberikan syafaat. Ini demikian. Sehingga kaum muslimin rahimakumullah, walaupun kita membaca solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah azan, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man sami'a nida faqala misla ma qala al muadzin thumma qala allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudan alladhi wa'adtah, ini halat lahu syafaati. Kata Rasulullah, orang yang mendengar azan kemudian mengikuti berbicara apa, mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin, maka orang tersebut akan kemudian berdoa dengan doa setelah azan tadi, maka halal baginya syafaatku. Namun berbuat syirik tetap tidak halal bagi dia syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebabkan karena sebab orang tersebut berbuat syirik. Ya, ini bahaya perbuatan syirik, ya. Dan diantaranya pula bahaya orang yang berbuat syirik adalah syirik merupakan fitnah yang paling besar. Fitnah yang paling besar, ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, dalam siyak yang panjang, konteks yang panjang, berbicara tentang perbuatan syirik, akhirnya di tengahnya Allah mengatakan, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih bahaya, lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Kata Imam Ahmad, atadrimal fitnah, kalian tahu apa itu fitnah? Asyirku, yaitu perbuatan syirik. Perbuatan syirik ini lebih berbahaya dan lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Bukan fitnah sekedar ngaran-ngarin, bukan, ya. Namun fitnah di sini maknanya perbuatan syirik. Di dalam dua ayat, di dalam dua tempat dalam surat Al-Baqarah. Demikian pula orang yang berbuat syirik, di sini bahaya selanjutnya disebutkan di sini, bahwasanya orang tersebut, faman asyraka billahi tsumma mata musyrikan fahuwa min ashabin nari qata'an. Dan orang yang, barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah kemudian mati dalam keadaan dia masih sebagai pelaku kesyirikan, belum bertobat, fahuwa min ashabin nari qata'an, orang tersebut dipastikan apa, fahuwa, maka orang tersebut min ashabin nar, termasuk penghuni neraka qat'an, secara pasti. Secara pasti. Sehingga tidak boleh bagi kita untuk mensolati, tidak boleh bagi kita memintakan ampunan kepada orang-orang yang mereka mati di atas perbuatan syirik. Ini nas'allah salamah wal afiyah. Itu diantara bahaya perbuatan syirik, yang hakikatnya kalau kita jabarkan ayat demi ayat ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sana masih banyak bahaya-bahaya yang menjadikan syirik merupakan dosa besar yang paling besar. Namun perkara-perkara tadi cukuplah bagi kita sebagai tanbih, peringatan, sehingga mudah-mudahan kita menjaga diri dari perbuatan syirik, yang akan sampai pada pertemuan yang akan datang insyaallah tentang macam-macam perbuatan syirik. Insyaallah mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita orang-orang yang dicintainya, diberikan taufik untuk senantiasa bertauhid kepada Allah dan istiqomah di atasnya, dan dijauhkan dan diselamatkan dari perbuatan syirik sebagaimana permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi jenubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah jauhkanlah aku dan keturunanku dari beribadah kepada berhala, karena ini salah satu perbuatan syirik. Demikian, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Ada kekurangan dan kekeliruannya, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wasallim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wasallim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.